Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. الباب السادس باب yang keenam في أهل الزكاة tentang أهل زكاة maksudnya yang berhak dapat زكاة وفيه مسائل. Pada bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, man hum ahluz zakati, siapa saja mereka yang termasuk ahli zakat, yang berhak dapat zakat. Wa dalilu dhalik, dalilnya, ya, dan dalilnya, ya, dan dalilnya. Jadi di sini di masalah ini akan dijelaskan siapa saja ahli zakat yang mendapat zakat dan dalil yang menunjukkan hal itu. Ahli zakati humul mustahiqquna laha. Ahli zakat adalah mereka orang-orang yang berhak dapat zakat. وَهُمُ الْأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ الَّذِينَ حَصَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Mereka adalah delapan golongan yang telah dibatasi jumlah mereka yang telah dikumpulkan, ya, semuanya delapan golongan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 60 dibatasi dengan 8 golongan itu saja. Innamas shadaqat, sesungguhnya zakat itu hanyalah diperuntukkan lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakini, orang-orang miskin, wal amilina alaiha, para petugas zakat yang ditugasi oleh pemerintah yang disebut dengan amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, para muallaf, yakni yang dibujuk hatinya agar tertarik dengan Islam, kuat keislamannya, nanti akan jelaskan rinciannya. Wa fir riqabi, untuk pemerdekaan budak. Wal gharimina, untuk pelunasan utang orang-orang yang berutang. Wa fi sabilillah, untuk jihad. Fi sabilillah. Wa ibnis sabili, dan untuk musafir yang kehabisan bekal dalam safar perjalanan. Fariidatan min Allah, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan, difardukan oleh Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Inilah 8 golongan tersebut, rincian penjelasannya akan kita pelajari satu persatu, rincian penjelasan masing-masing golongan itu. Yang jelas, dengan pembatasan 8 golongan tersebut, sebagai ahli zakat yang berhak dapat zakat, berarti zakat tidak boleh disalurkan sembarangan. Tidak boleh disalurkan sembarangan, serampangan, di luar 8 golongan itu. Tidak boleh didistribusikan di luar 8 golongan itu. Misalkan untuk pembangunan masjid, enggak boleh. Untuk pembangunan madrasah, sekolah agama, enggak boleh. Untuk perbaikan jalan, enggak boleh. Dan kepentingan lainnya yang mengandung maslahat umum, keumuman kaum muslimin, itu tidak boleh. Ya. Jadi distribusinya, penyalurannya harus pada 8 golongan tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 8 golongan itu, membatasinya dengan 8 golongan itu saja. Kemudian perlu kita ketahui bahwa 8 golongan tersebut terbagi menjadi 2 kelompok. Perhatikan baik-baik. Terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang menggunakan huruf al-lam dan kelompok yang menggunakan huruf fi. Innamas sadaqatu. Perhatikan kelompok yang menggunakan huruf al-lam, lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, itu ya menggunakan huruf al-lam. Jadi lil fuqara, al-lam yang masuk ke al-fuqara, lil fuqara'i. Ya, kemudian wal masakin diathafkan kepada al-fuqara, jadi juga mengikut padanya. Wal 'amilina 'alaiha, ya juga diathafkan kepada al-fuqara. Wal mu'allafati qulubuhum juga diathafkan kepada al-fuqara. Artinya semuanya dimasuki huruf al-lam. Ya. Dan kelompok yang kedua yang menggunakan huruf fi, yaitu setelahnya. Wa fir riqabi. Setelah wal mu'allafati qulubuhum, Allah mengatakan wa fi. Nah, bukan diathafkan kepada al-fuqara seperti yang sebelumnya. Ya. Adat pergantian huruf jar. Sekarang fi, wa fi, wa fir riqabi, wal gharimina. Ya. Wa fir riqabi wal gharimina. Al gharimina diathafkan ke riqab yang dimasuki oleh fi. Wa fi sabilillah, diulangi lagi, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. Ya, jadi ini semuanya ar-riqab, al-gharimin, sabilillah, ibnis sabil, semuanya dimasuki oleh huruf jar fi. Dan ini ya memiliki perbedaan makna. Ya. Jadi gampang menghafalkan golongan-golongan disebutkan dalam ayat ini. Dihafalkan saja empat golongan yang pertama itu pakai lam. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian empat golongan berikutnya pakai fi. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa hadis sabil. Nah itu. Nah, perhatikan huruf ya. Huruf al-lam ini menunjukkan makna kepemilikan. Menunjukkan makna kepemilikan. Artinya zakat-zakat itu diberikan kepada golongan-golongan tersebut untuk dimiliki. Untuk dimiliki oleh mereka. Untuk dimiliki oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya. Para amil zakat yang ditunjuk pemerintah dan orang-orang yang ditaklif, ya, kalbunya, ya, yang ditarik kalbunya. Baik, ditata kalbunya agar senang Islam. Ah, jadi berdasarkan ini zakat tersebut harus diberikan ke tangan mereka untuk dimiliki oleh mereka sendiri. Harus diberikan zakat itu, diserahkan ke tangan mereka untuk jadi milik mereka. Setelahnya terserah mereka. Mereka sudah memilikinya. Itu milik mereka. Terserah setelah itu dalam pemanfaatan harta tersebut untuk kepentingan dan maslahat diri mereka masing-masing. Apakah untuk kebutuhan makannya, minumnya, atau pakaiannya, tempat tinggalnya, atau untuk melunasi utangnya jika punya utang, atau hajat yang lainnya, terserah mereka karena sudah jadi milik mereka. Berdasarkan ini juga, sekiranya seorang fakir atau miskin baru saja diberi zakat. Banyak. Ya. Diberi zakat sekian juta misalkan. Tiba-tiba ada kerabatnya yang meninggal. Kemudian yakni tidak lama setelah dia diberi zakat, ada kerabatnya meninggal, dia dapat warisan dalam jumlah besar dan menjadi kaya karenanya, karena warisan itu, zakat yang telah diterimanya tetap jadi miliknya, tidak boleh ditarik lagi. Jangan ditarik lagi, oh Anda sekarang sudah kaya, dapat warisan, kembalikan zakatnya. Oh enggak. Nah, karena itu sudah jadi miliknya sebelum dia kaya, dia berhak. Ketika itu dia fakir miskin, dia berhak, dia sudah diserahkan ke tangannya, dia sudah pegang, berarti sudah miliknya. Setelah itu kemudian Allah takdirkan dapat warisan, misalkan saya menjadi kaya, maka ya tidak masalah, zakat yang sudah di tangannya tidak boleh ditarik lagi karena sudah jadi miliknya. Baik, kemudian kelompok yang menggunakan huruf fi, ya, wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binas sabil. Huruf ini bermakna dzarfiyah. Ya, yakni lingkup. Kalau lam tadi itu kan litamlik tadi. Lam untuk kepemilikan, yakni litamlik, menunjukkan makna kepemilikan. Adapun ini lidzarfiyah, yakni mengandung makna dzarf, yakni lingkup. Ya. Artinya zakat itu disalurkan dalam lingkup kepentingan golongan-golongan tersebut. Ya, dalam lingkup kepentingan golongan-golongan tersebut, bukan dimiliki oleh mereka untuk digunakan secara bebas dalam memenuhi seluruh hajat dan maslahat yang diinginkannya. Ya, zakat itu digunakan secara terbatas dalam lingkup kepentingan yang dengannya zakat itu diberikan. Ya, dalam lingkup pemerdekaan budak, ya, untuk melunasi utang orang-orang yang terlilit utang, yang punya utang, untuk lingkup kepentingan jihad fisabilillah, untuk lingkup kepentingan ibn sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam safar. Jadi untuk lingkup kepentingan golongan tersebut, ya, disalurkan pada kepentingan yang dengannya zakat itu diberikan, bukan untuk dimiliki oleh mereka lantas digunakan secara bebas dan memenuhi seluruh hajat dan maslahat sesuai keinginan mereka. Enggak begitu, ya. Nah, berdasarkan ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa zakat tersebut untuk empat golongan yang menggunakan huruf fi tadi tidak ada keharusan diserahkan langsung ke tangan mereka. Tidak harus diberikan ke tangan mereka zakat itu. Tetapi bisa disalurkan untuk kepentingan yang bersangkutan tanpa melalui tangannya. Tanpa melalui tangannya. Misal, untuk pemerdekaan budak bisa diberikan ke tangan seorang budak yang akan datang nanti, misalkan mukatab, yaitu yang telah mukatab itu budak yang telah membeli dirinya dari tuannya dengan harga cicil. Jadi ada perjanjian, dia melunasi dirinya dengan cara menyicil pelunasan dirinya. Sampai cicilan itu lunas, dia akan merdeka. Nah, bisa harta itu diberikan ke mukatab itu untuk dia bayarkan ke tuannya agar dia dimerdekakan. Bisa juga langsung pemilik zakat membayarkan kepada tuannya tanpa sepengetahuan budak itu, langsung diberikan kepada tuannya untuk melunasi, ya, harga cicilnya sehingga dia dimerdekakan oleh tuannya dalam keadaan dia tidak tahu. Itu juga bisa, ya, karena memang menggunakan huruf fi. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, disalurkan untuk kepentingan, lingkup kepentingan golongan itu, bukan untuk dimiliki. Nah, misalkan lagi untuk yang berutang, wasirqab wal gharimin, al gharimin orang-orang yang berutang, zakat itu bisa diberikan ke tangannya untuk kemudian dia melunasi utangnya, membayar utangnya. Bisa juga pemilik zakat langsung memberikan zakat itu ke pemiutang, ya, ke pemiutang, yaitu pemilik utang, tanpa sepengetahuan orang yang berutang. Jadi langsung dilunaskan ke pemiutangnya yang mengutangi dia, dibayarkan langsung ke pemilik utangnya tanpa sepengetahuan orang yang berutang. Untuk jihad misalkan, ya, wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah, untuk lingkup kepentingan jihad, zakat boleh diberikan kepada para mujahid yang berjihad untuk memenuhi kebutuhannya selama jihad berlangsung. Bisa, dan dia salurkan tentunya sesuai, ya, jalurnya yaitu untuk kepentingan jihad, untuk memenuhi kebutuhan dia selama berjihad berlangsung. Boleh juga langsung zakat itu dibelanjakan untuk kepentingan jihad, langsung diberikan peralatan persenjataan perang dan yang lainnya. Ya. Untuk ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam safar, zakat bisa diberikan ke tangannya untuk memenuhi kepentingan safarnya selama perjalanan dia pulang ke negerinya, pulang ke rumahnya, agar dia bisa sampai pulang ke rumahnya. Ya, bisa juga dengan cara zakat itu bukan diberikan ke dia, tapi langsung diberikan tiket. Misalkan kalau zaman sekarang, langsung diberikan tiket kendaraan, apakah pesawat atau kereta atau, ya, yang lainnya, langsung diberikan perbekalan, makan dan minum, dan diberikan kepada dia. Dan yang lain yang dia butuhkan dalam safar, diberikan dalam langsung seperti itu. Ya. Begitu. Nah. Dan terkait ini, apabila zakat itu telah digunakan oleh dia untuk empat golongan ini ya, kepentingan empat golongan ini, jika zakat telah digunakan oleh mereka untuk kepentingannya dengannya diberi zakat, dan ada zakat yang tersisa, ada harta yang tersisa, sisanya wajib dikembalikan. Sisanya wajib dikembalikan. Jadi yang punya utang tadi, dia sudah lunas utangnya, oh masih ada sisanya zakat itu, wah kembalikan. Ya, nanti untuk diberikan ke fakir miskin misalkan. Ya. Begitu. Nah. Kecuali kalau bersama dengan itu, orang yang punya utang ini memang juga orang fakir miskin misalkan. Memang juga golongan fakir miskin, artinya dia berhak memiliki zakat itu. Maka ya sudah, dia ambil untuk dia miliki sebagai fakir miskin di samping untuk melunasi utangnya, gitu. Nah, musafir ini tadi misalkan, musafir ini tadi, ya, yang gak bisa bekerja dalam safar, diberi zakat untuk menopang safarnya pulang ke rumahnya, diberi zakat, ya. Berikan ke tangannya, dia gunakanlah untuk beli tiket, untuk bekal dalam perjalanan, terus sampai tiba di rumahnya, oh masih ada sisanya, kembalikan. Ya, jadi kembalikan, ya, kecuali kalau dia fakir miskin ya. Nah, artinya dia juga berhak memang memiliki zakat itu sebagai fakir miskin. Adapun jika dia misalnya bukan fakir miskin, ya, maka dia kembalikan sisanya. Nah, diperkecualikan oleh ulama, diperkecualikan oleh ulama mujahid, ya. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan apa yang tersisa di tangan mujahid itu, yakni mujahid ini diberi zakat untuk digunakan untuk kebutuhan dan maslahat dia selama berjihad. Jihad selesai, masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Ya. Maka Ibnu Qudamah mengatakan sisanya untuk dia. Sisanya untuk mujahid tersebut. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai mukaddimah pendahuluan sebelum kita masuk mempelajari golongan itu satu per satu. Naam. Sekarang kita masuk. Wa idahu hadhil asnafi kama yali. Penjelasan golongan-golongan ini, 8 golongan ini sebagai berikut. As-sinful awwal, golongan yang pertama, al-fuqara'u jama'u fakir. Fuqara adalah jamak dari bentuk jamak dari fakir, mufradnya kata tunggalnya fakir. Ya, al-fuqara'nya ini orang-orang fakir. Kata tunggalnya fakir, seorang yang fakir. Wa huwa seorang yang fakir, man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu. Man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu, yaitu orang yang tidak memiliki harta untuk yasuddu hajatahu, untuk menutupi hajatnya, kebutuhannya. Wa hajata man ya'ulu, dan hajat kebutuhan orang yang dia tanggung nafkahnya, jika dia seorang kepala rumah tangga misalkan, ya, yang punya anggota dalam rumah tangga yang ditanggung nafkahnya. Min ta'amin, berupa makanan, wa syarabin, minuman, wa malbas pakaian, wa maskan dan tempat tinggal. Bi alla yajida syai'an, dalam bentuk alla yajida syai'an, dia tidak mendapatkan harta sedikit pun. Tidak ada sama sekali hartanya. Tidak ada sepeser pun harta yang dia punya. Sama sekali tidak punya. Sepeser pun tidak ada. Au yajida aqalla min nisfil kifayah. Atau dia mendapatkan kurang, aqall, kurang min dari nisfil kifayah, dari setengah kebutuhannya. Setengah dari kecukupannya. Jadi dia masih butuh tambahan setengah baru cukup. Hah? Lebih dari setengah. Nah, lebih dari setengah. Karena dia hanya mendapatkan kurang dari setengah. Nah, jika dia bisa mendapatkan setengah, ya harta, yakni bisa mendapatkan setengah dari harta yang dia butuhkan untuk kebutuhan hajatnya, itu nanti orang miskin. Nah, jadi tidak ada sama sekali. Au yajida aqalla min nisfil kifayah, atau dia mendapatkan harta tetapi kurang harta yang dia dapatkan, dia mendapatkan kurang dari setengah ya kecukupannya. Jadi tidak sampai setengah dia bisa dapatkan, kurang dari setengah. Berarti masih butuh tambahan lebih dari setengah, berarti karena dia hanya bisa mendapatkan harta kurang dari setengah kecukupannya. Wa yu'ta min az-zakati, dan dia diberi dari harta zakat, ma yakfihi, ya, zakat yang akan mencukupi kebutuhan dia dan kebutuhan orang yang ditanggung nafkahnya jika ada, sanatan kamilatan, setahun penuh. Setahun penuh. Jadi dilihat saja rata-rata per bulannya untuk perputaran satu tahun, orang itu tidak bisa mendapatkan harta. Tidak ada sepeser pun harta yang dimilikinya. Atau ada pemasukan, ada penghasilan, tapi kurang dari setengah yang dia butuhkan untuk memenuhi ya kebutuhannya. Ada, tapi kurang dari setengah. Ya, untuk rata-ratanya per bulannya dalam kurun waktu setahun seperti itu keadaannya, maka berarti dia fakir, berhak diberi zakat ya untuk mencukupi kebutuhannya setahun penuh ya, sehingga dalam setahun itu dia sudah ya sudah tercover kebutuhannya, alhamdulillah ya sudah tercukupi. Nah, kan sebagian harta zakat yang sudah kita lewati itu kan dikeluarkan zakatnya jika haul, periode setahun sudah dilewati. Jadi setiap tahun begitu. Nah, tahun berikutnya nanti diberi lagi. Diberi lagi untuk setahun ke depan. Jadi supaya setiap tahun terpenuhi hajat-hajatnya. Al-masakinu, yang kedua, orang-orang miskin. Jam'u miskinin, jama' dari miskin. Seorang miskin, ya, miskin. Wahuwa man yajidu nisfa kifayatih. Miskin adalah orang yang mendapatkan setengah, ya, dari yang mencukupi kebutuhannya. Setengah dari kebutuhannya. Jadi juga tidak cukup. Hanya setengah yang bisa dia dapatkan. Masih butuh tambahan setengah. Au akthar min nisf, atau dia mendapatkan harta lebih dari setengah yang dia butuhkan, tapi masih butuh tambahan kurang dari setengah. Ya. Tetap belum cukup. Kaman ma'ahu mi'atun. Nah, seperti orang yang punya mi'ah. Punya uang 100 misalkan. Ya. 100. Nah, kalau kita ya bukan 100 kalau uang kita ya. Nah, di sana mungkin ya. Anggaplah 100. Ya. Ya kalau kita alihkan ke kita berapa misalkan? 1 juta ya. Bukan 100, 100 ribu. Wah. Nah. 1 juta misalkan. Wa yahtaju ila mi'atain, dan dia untuk mencukupi kebutuhannya, untuk dia dan orang yang dia tanggung nafkahnya jika dia kepala rumah tangga, butuh 200, anggaplah butuh 2 juta. 2 juta per bulannya kebutuhan dia. Padahal dia hanya bisa mendapatkan 1 juta. Jadi kan setengah saja penghasilannya. Tidak cukup. Wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi limuddati 'am, dan dia diberi bagian dari zakat, ya, harta dari zakat yang akan memenuhi hajatnya bersama anggota keluarganya tanggung nafkahnya jika ada, limuddati 'am, untuk jangka waktu 1 tahun. Sama dengan fakir. Jadi dua golongan ini, fakir miskin ini, ya, dicukupi semua kebutuhannya dengan dari harta zakat untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, tahun berikutnya nanti diberi lagi untuk 1 tahun ke depan. Jadi akhirnya mereka, ya, tercukupi. Walhamdulillah. Naam. Dua golongan ini saja dulu yang kita pelajari. Sore ini kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.